Kemudian catatan yang kedua, jika berupa ismun maksur, jika berupa isim maksur, maka ditinjau alifnya. Kalau dia berupa isim mankus yang ditinjau adalah ya-nya, tapi pada isim maksur yang dilihat adalah alifnya. Berikut ini berapa keadaan alif pada isim maksur. Yang pertama, A, jika alifnya nomor 3, maka harus dikembalikan pada aslinya. Jadi dikembalikan dahulu pada aslinya. Bagaimana contoh dari isim maksur yang alifnya terletak pada nomor 3? Contohnya al-aso, al-aso, aso, alifnya terletak pada nomor 3. Ain yang pertama, aso terletak pada kedua, alif di situ terletak pada nomor 3. Tersusun dari 3 huruf dan alif huruf yang terakhir, yaitu huruf yang ketiga. Maka dengan, kalau kita ingin membuat musanna, kita kembalikan pada aslinya. Pada aslinya. Perlu diketahui, jika isim maksur itu diakhiri dengan alif lazimah tetapi ditulis dengan alif yang tegak, maka alif yang tegak itu asalnya adalah wawu. Tapi kalau isim maksur diakhiri dengan alif lazimah dan ditulis akhirnya itu seperti huruf ya, misalkan al-fata, di situ ada bentuk seperti huruf ya, bukan huruf ya, dia namanya alif lazimah. Jika bentuknya seperti huruf ya, maka ketahuilah asli dari alif tersebut adalah ya, bukan wawu. Jadi kalau ditulis isim maksur akhirnya berupa alif yang tegak, maka aslinya adalah wawu alif tersebut. Tapi kalau alif tersebut bentuknya alif bengkong seperti ya, maka ketahuilah alif tersebut aslinya ya, bukan wawu. Contoh al-aso, al-aso kita buat musanna karena dia berbentuk alif akhirnya, maka kita ganti wawu alif tersebut menjadi al-asawani, al-asawani, atau dengan tambahan kita tambahkan ya nun menjadi al-asawaini, al-asawaini, al-aso tongkat. Al-fata, al-fata huruf alif terakhir yaitu alif lazimah bentuknya seperti ya, maka dia aslinya adalah ya, jangan kita ganti wawu. Menjadilah dia al-fatayani, al-fatayani atau al-fatayaini, al-fatayaini. Demikian. Contoh-contoh yang lainnya bisa diikutkan kepada contoh ini. Kemudian yang B, jika isim maksur tapi alifnya itu berada pada nomor 4, artinya kata tersebut tersusun dari 4 huruf, maka diganti 4 huruf atau lebih, maka diganti ya dulu. Jadi alif tersebut diganti ya, tidak diganti wawu. Kalau tersusun pada 3 huruf, ada 2 pilihan. Kalau alifnya bentuknya tegak, diganti wawu. Kalau bentuknya bengkong seperti ya, maka diganti ya. Tapi kalau untuk susunan yang 4 huruf atau lebih, diganti ya langsung, tidak dilihat wawu atau ya, tapi dilihat langsung ya. Apa contohnya? Contohnya misal Musa, Musa, Musa 4 huruf, mim, wawu, sin, dan alif lazimah. Musa 4 huruf, maka alif lazimah tersebut kita ganti ya, karena tersusun 4 huruf. Menjadilah ya musayani, musayani, atau menjadi musayaini, musayaini. Nun selalu di kasrah sebelum alif atau ya di fathah. Musayani atau musayaini. Jadi langsung aja diganti ya. Walaupun Musa alifnya itu berbentuk ya, maka diganti langsung ya. Ya, tidak dilihat alifnya. Kemudian contoh kedua, mustasfa, mustasfa, rumah sakit. Menjadi kalau dibuat musanna mustasfayani, mustasfayani atau mustasfayaini, mustasfayaini. Itulah keadaan dari isim maksur atau mankus ketika dibuat musanna. Sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat isim mamdud, yaitu isim yang diakhiri hamzah dan sebelumnya alif tambahan. Bagaimana kita buat musannanya? Yang nomor tiga dilihat, jika berupa ismun mamdud, jika berupa isim mamdud, maka ditinjau hamzahnya. Yang kita lihat, yang kita garis bawahi adalah hamzahnya. Kalau pada isim maksur alifnya, tapi kalau pada isim mamdud dilihat hamzahnya. Yang pertama perinciannya, jika hamzahnya itu mu'annas, maka diganti wawu dahulu. Hamzah mu'annas telah kita singgung pada pertemuan pertama. Contohnya seperti hamro, sohro, dan seterusnya. Maka hamzahnya ini diganti wawu karena dia hamzah mu'annas. Contoh di sini, hamra'u, hamra'u, hamra ikut wazan fa'la'u, isim yang mu'annas karena ikut wazan fa'la'u, dan dia isim mamdud. Kalau ditinjau bangunan akhirnya isim mamdud. Kalau ditinjau dari jenisnya, dari nau'nya, dia mu'annas. Hamra'u, hamzah di sini, hamzah di akhir hamra adalah gantian dari wawu. Maka ketika ingin dimusannakan, kita rubah menjadi hamrawani atau hamrawaini. Contoh yang lain misalkan sofra'u, sofra'u, kuning. Ketika dimusanakan sofra'wani atau sofra'waini. Demikian seterusnya pada contoh-contoh isim mamdud yang hamzahnya gantian wawu. Bisa dilihat kembali pada pelajaran yang telah di muka. Kemudian yang B, jika hamzahnya asli, maka tetap. Nah, kalau asli, tetap, tidak berubah. Tetap saja, hamzahnya tetap hamzah, tidak diganti wawu. Langsung saja ditambahkan alif nun atau ya nun. Contohnya, ibtidaun menjadi ibtidaani atau ibtida aini. Insya'un, insya'ani atau insya'aini. Itu contoh dari isim mamdud yang hamzahnya asli. Kemudian yang C, jika hamzahnya gantian wawu atau ya. Kalau hamzahnya ini gantian dari wawu atau ya, seperti binaun atau samaun, maka ada dua pilihan. Bisa atau boleh tetap Artinya tetap tidak berubah hamzah tersebut, tidak usah diganti wau, tidak usah diganti ya. Atau kalau mau diganti, maka diganti wau. Diganti wau. Baik itu hamzah gantian wau atau ya, kalau kita ingin ganti, gantinya wau. Itu untuk buat jadi musanna. Contoh di sini, binaun. Binaun pada kata-kata bina, bangunan, ada hamzahnya di akhirnya. Hamzah di sini merupakan gantian dari ya, karena fiilnya ya bni. Binaun hamzahnya gantian ya, bagaimana telah dijelaskan. Maka kalau mau buat musanna, kita tetapkan, artinya hamzahnya tidak berubah menjadi bina'ani, bina'ani atau bina'aini. Atau kalau kita ingin ganti juga, maka diganti hamzahnya itu menjadi wau. Menjadilah ia bina'wani atau bina'waini. Bagaimana dengan sama'un? Sama'un hamzahnya gantian wau. Tarikohnya atau caranya tetap sama. Kita tetapkan atau kita ganti. Kalau kita tetapkan hamzahnya tidak berubah, maka menjadi sama'ani. Kalau kita ingin berubah menjadi sama'wani atau sama'waini. Ini kaidah cara membuat musanna dari isim mamdud. Kemudian penulis di sini memberikan kaidah lagi yang amat penting. Nun, nun pada musanna Muhammadani, rojulani, ada nunnya di situ, dibuang apabila bersambung dengan isim yang lain. Jadi nunnya itu dibuang kalau bersambung dengan isim yang lain. Contohnya isnani, isnani dua, ada alifnya dan dia bersambung dengan asyara, tanda tambah, itu namanya plus. Jadi bersambung dengan asyara. Maka ketika isim musanna bersambung pada isim yang lain, yaitu asyara dalam contoh ini, alifnya nunnya dibuang, bukan alifnya, nunnya dibuang. Nunnya dibuang, menjadilah ia isna asyara. Isna asyara, tidak isnani asyara, salah, tapi menjadi isna asyara. Baik, jadi isna asyara, tidak isnani asyara, karena nunnya dibuang. Demikian para pendengar sekalian, kita telah mengetahui isim ditinjau dari bilangannya, kita telah kenal isim mufrad, kita telah kenal isim musanna, sebagaimana di awal, bahwa isim jika dilihat dari bilangannya terbagi menjadi tiga, yaitu isim yang mufrad, tunggal, menunjukkan satu, atau isim yang musanna, yang menunjukkan dua. Sekarang kita akan bahas pembagian yang terakhir dari isim dilihat atau ditinjau dari bilangannya, yaitu al-jam'u, jamak. Al-jam'u ialah setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua. Setiap isim yang menunjukkan lebih dari dua. Al-jam'u ada tiga macam. Jadi jamak, jamak itu lebih dari dua. Atau dua pun sebagian ulama mengatakan dua, bilangan dua dikatakan jamak. Dalilnya apa? Kalau kita sholat berjamaah kemudian hanya ada dua orang, maka dua orang itu tetap dikatakan berjamaah sholatnya, tidak sendiri-sendiri. Sholat duhur misalkan antum mau berjamaah, walaupun cuma ada dua orang, maka sholat antum dinamakan sholat berjamaah, walaupun bilangannya hanya dua. Itu Sebagian ulama berkata demikian. Jadi jama' adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua, atau dua tersebut sendiri termasuk jama'. Dan jama' ini ada tiga macam. Yang pertama, jam'u mudzakkarin salimun, jama' mudzakkar salim. Kita akan bahas satu persatu nanti. Kemudian yang kedua, jam'u mu'annasin salimun, jama' mu'annas salim. Kemudian yang ketiga, jam'u taksirin, jama' taksir. Kita melangkah pada jama' yang pertama, yaitu jam'u mudzakkarin salimun. Jam'ul mudzakkari as-salimu adalah hitungan yang lebih dari dua dan menunjukkan laki-laki. Jadi hitungan lebih dari dua yang menunjukkan laki-laki. Kalau ada kata-kata mudzakkar, berarti itu untuk laki-laki. Kalau mu'annas, itu untuk perempuan. Telah kita jelaskan di muka. Bagaimana cara membuat jamak mudzakkar salim? Kalau di awal kita telah tahu cara membuat musanna untuk menjadi dua, misalkan saja Muhammadun seorang Muhammad. Kalau kita ingin katakan dua orang Muhammad, tinggal ditambahkan alif nun atau ya nun menjadi Muhammadani. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau kita ingin katakan saya melihat tiga orang Muhammad? Misalkan kembar Muhammadnya, ada tiga, atau namanya sama Muhammad semua. Kemudian kita ingin katakan saya melihat tiga orang Muhammad. Bagaimana cara membuat seperti kalimat seperti ini, yaitu tiga orang Muhammad menunjukkan jamak? Untuk mengetahui cara membuatnya, yaitu cara membuat jamak mudzakkar salim, harus diketahui terlebih dahulu syarat-syaratnya. Syarat isim yang dapat dijadikan jamak mudzakkar salim, yang pertama syaratnya adalah harus isim atau nama laki-laki. Jadi nama perempuan tidak bisa, karena nanti ada tempatnya. Yang berakal dan tidak diakhiri tak marbutoh. Jadi syaratnya harus nama laki-laki. Kemudian laki-laki ini namanya berakal, bukan benda. Berakal dia, imma manusia, jadi berakal. Dan tidak diakhiri tak marbutoh, tidak ada tak bulatnya, seperti Hamzah atau Talha. Syarat kedua, sifat untuk laki-laki yang berakal, sudah disinggung. Kemudian ditambahkan bahwa syarat yang lain adalah tidak tersusun dari dua kata atau lebih. Tidak disusun dari dua kata atau lebih. Misalkan ada nama orang tersusun dari dua kata, maka tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Syaratnya harus nama laki-laki berakal, tidak diakhiri tak marbutoh, kemudian tidak tersusun dari dua kata. Cara membuatnya, ditambahkan di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat. Jadi isim mufrad yang memenuhi syarat, ditambahkan waw nun atau ya nun. Waw nun atau ya nun, kalau pada musanna itu adalah alif nun, tapi kalau pada jamak mudzakkar ya dan nun. Harokat nun selalu fathah. Nah, perlu dibedakan. Kalau jamak mudzakkar salim, harokat nunnya selalu fathah di baris atas. Tapi kalau musanna, harokat nunnya selalu kasroh. Selalu kasroh. Contohnya bagaimana? Muhammadun. Muhammadun mufrad, menunjukkan satu. Kita tambahkan waw nun atau ya nun, menjadi dia Muhammaduna atau Muhammadina. Dan huruf sebelum ya atau sebelum waw itu nanti pembahasannya pada bab tersendiri. Apakah di dhamma atau di kasrah? Kenapa Muhammaduna atau Muhammadina? Nanti akan datang penjelasannya. Yang terpenting sekarang, jika ditambahkan wau dan nun, maka menjadi huruf sebelum wau itu di dhamma, Muhammaduna. Tapi jika tambahannya itu ya, huruf sebelum ya di kasrah, Muhammadina. Ini untuk membedakan dengan musanna. Kalau musanna sebelum ya itu di fathah. Tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya di kasrah dan nunnya di fathah. Jangan tertipu nanti karena dalam kitab tidak ada harokatnya. Maka harus dilihat apakah ini Muhammadaini ataukah Muhammadina. Dilihat konteks susunan kalimatnya. Jadi kalau jamak sebelum ya di kasrah dan nunnya fathah. Tapi kalau musanna sebelum ya di fathah dan nunnya di kasrah. Contoh lain, kathirun ditambahkan wau nun menjadi kathiruna atau kathirina. Kathirina. Catatan, lagi-lagi ada catatan. Karena kalau kita ingin membuat suatu isim menjadi musanna atau suatu isim menjadi mudzakkar, maka pasti di sana ada isim-isim yang butuh perhatian. Seperti isim maksur, karena dia susunannya beda dengan isim yang sahih. Seperti isim mankus, isim mamdud dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan catatan ini. Yang A, jika berupa isim maksur, jika isim maksur ingin dibuat jamak mudzakkar salim, yaitu jamak bilangannya lebih dari 3, bagaimana caranya? Yang pertama dilihat alifnya, ya, alifnya ini dilihat. Maka alifnya dibuang, dibuang dahulu, dibuang alifnya jika isim maksur. Contoh Musa, Musa isim maksur diakhiri dengan alif lazimah, maka alifnya ini kita buang menjadi Musa tanpa alif, ditambah wau nun atau ya nun menjadi Musauna atau Musaina. Musaina, Musaina. Bagaimana kalau Musa itu musanna? Nampaknya Musaina itu sama seperti musanna, tapi bukan. Karena Musa, kata-kata Musa kalau musanna menjadi Musayani atau Musayaini. Jadi ya-nya hidup. Tapi kalau jamak Musaina dan nunnya di fathah. Kalau musanna Musayani, nunnya di kasrah. Contoh lain dari isim yang maksur, fata, fata, fata isim maksur. Jika ingin dijamak maka dibuang alifnya menjadi fata tanpa alif, ditambahkan wau dan nun menjadi fatauna dan fataina, fatauna dan fataina. Kemudian yang B, jika berupa isim mankus maka ya-nya dibuang. Nah, kalau isim maksur alifnya dibuang karena ciri isim maksur adalah alif lazimah dan ciri khas isim mankus adalah ya lazimah, maka ya-nya dibuang terlebih dahulu. Contohnya ad-da'i, ad-da'i kita buang ya-nya menjadi ad-da'i tanpa ya. Kemudian ditambahkan wau dan nun atau ya nun pada akhirnya. Menjadi dia ad-da'una atau ad-da'ina, ad-da'una atau ad-da'ina. Contoh lain misalkan al-hadi, kita buang ya-nya menjadi al-hadi. Tambahan waw-nun atau ya-nun menjadi al-haduna atau al-hadina. Demikian bisa dikiaskan, diikutkan pada contoh-contoh isim mankus yang lain. Kemudian yang C, catatan yang ketiga, sama seperti musanna, kalau jamaknya itu bersambung dengan isim yang lain maka nunnya dibuang. Nunnya dibuang apabila bersambung dengan isim yang lain. Contohnya mudarrisuna atau mudarrisina, mudarris guru, para guru, mudarrisuna. Ketika kita ingin katakan para guru bahasa, guru bahasa, apa? Nunnya dibuang menjadi mudarrisul lugati atau mudarrisil lugati. Nunnya dibuang. Asalnya mudarrisuna, tapi tatkala bersambung ke lugoh, lugoh itu bahasa, menjadi mudarrisul lugati tanpa nun. Tidak dikatakan mudarrisuna al-lugoh, salah. Tetapi yang benar adalah dengan membuang nun. Mudarrisul lugati atau mudarrisil lugati. Catatan yang keempat, jika ada isim yang tidak memenuhi persyaratan di atas dan diakhiri dengan waw nun atau ya nun, maka dinamakan jam'ul mudzakkari al-mulhaku. Nah, kalau kita dapati di sana ada sebuah isim kok diakhiri waw nun atau ya nun, padahal kita tidak tahu mufradnya, kata tunggalnya apa, tiba-tiba kok bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, maka ketahuilah itu adalah jamak mudzakkar mulhaq, jamul mudzakkari al mulhaq. Contohnya apa? Alamuna, aroduna, alamun, alam, semesta alam, aroduna, bumi-bumi, sinuna, banuna, anak-anak, isruna, 20, ilatisin, sampai 90, ahluna, keluarga. Inilah pembahasan pertama dari macam-macam jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Sekarang kita akan melangkah pada jamak al-mu'annasi as-salimu, jam'ul mu'annasi as-salimu. Hitungan yang lebih dari dua dan menunjukkan perempuan. Kalau ada kata-kata mu'annas berarti untuk perempuan. Kalau yang pertama tadi jamak untuk laki-laki, bagaimana ada kata-kata mudzakkar kita ingin jadikan jamak bilangan lebih dari dua. Sekarang kita ada kata-kata mu'annas, bagaimana cara membuat menjadi jamak lebih dari dua. Cara membuatnya, dibuat dari isim mu'annas mufrad, lalu di akhirnya ditambah alif dan ta. Ya, kita ambil isim mu'annasnya yang mufrad dahulu. Setelah kita dapat isim mufradnya yang mu'annas, maka pada akhirnya ditambah alif dan ta. Ta-nya ta yang terbuka, bukan ta bulat. Kalau pada jama mudzakkar salim ditambahkan waw dan nun, tapi pada jama mu'annas salim ditambahkan alif dan ta. Alif dan ta ini huruf tambahan, bukan huruf asli. Jadi ditambah, namanya ditambah, sifatnya tambahan. Misal di sini Zainabu, Zainab, nama seorang wanita. Kita tambah alif dan ta menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Kenapa tun, kenapa tin, akan dibahas pada tempatnya tersendiri. Zainabu ditambahkan alif ta menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Contoh yang lain misalkan Hindun. Hindun nama untuk mu'anas. Kemudian pada akhirnya kita tambahkan alif dan ta menjadi Hindatun atau Hindatin, tambahan alif dan ta. Patokan dalam membuat jama' mu'anas salim, alif dan ta-nya ini harus tambahan. Misalkan kita dapati, misalkan apa? Contohnya mayitun, mayit. Kemudian di sana jamaknya, jamak dari mayit adalah amwatun, amwat. Alif, mim, wau, alif dan ta, ta yang terbuka. Amwatun. Apakah amwat kita namakan jama' mu'annas salim? Tidak. Mengapa tidak? Karena huruf ta pada kata-kata amwat, huruf ta-nya huruf asli, bukan huruf tambahan. Dari mana kita tahu ta di situ huruf asli? Karena mufradnya mayyitun, mayyit, mim, ya, ta, ta yang terbuka. Jadi ta-nya asli. Ketika dirubah ke jamak menjadi amwat, maka tidak bisa kita katakan amwat sebagai jamak mudzakkar salim. Kembali di sini, pada jama' mu'annas salim ada catatan. Memang di dalam buku ini diberikan kaidah-kaidah yang amat banyak dan catatan-catatan yang kita harus sabar dan perlahan-lahan untuk tidak jemu dan bosan dalam mengulanginya, dalam membacanya. Karena ini adalah nanti sebagai mukaddimah awal, penolong, pembantu untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Kalau pada bab-bab awal nanti kita akan kesulitan, maka janganlah kita berputus asa, tapi bersabar untuk memahaminya dengan perlahan-lahan pun nanti kita insya Allah akan dibukakan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan kita baca. Yang A, jika isim itu berakhiran tak marbutoh, maka taknya dibuang dulu. Nah, kalau isim mu'anasnya berakhiran tak dan kita ingin buat jama' mu'anas salim, maka tak yang bulat, tak marbutoh dibuang. Muslimatun menjadi, taknya dibuang menjadi muslimun, tambahkan alif dan ta. Muslimatun, muslimatun. Fatimatu, Fatimatu. Ada taknya, taknya dibuang menjadi Fatimu, tambahkan alif ta menjadi Fatimatun, Fatimatun. Kemudian yang B, jika berupa isim mankus, isim maksur, maaf, jika berupa isim maksur, maka ditinjau alifnya, ditinjau alifnya kalau isim maksur. Jika alifnya nomor 3, dikembalikan pada aslinya. Nah, kaidahnya sama seperti pada saat membuat isim, isim musanna, yaitu diganti dengan wau, ditinjau aslinya. Contohnya aso, kalau pada musanna menjadi asowani, tapi tatkala dibuat jama' mu'annas salim menjadi asawatun. Huda isim maksur, huda, huruf alif lazimahnya berbentuk seperti ya, maka itu aslinya ya, menjadi hudayatun. Berbeda jika alifnya nomor 4. Kalau nomor 4 atau lebih maka diganti ya. Diganti ya. Kaidahnya sama seperti musanna. Kubro, kubro alifnya terletak pada nomor 4. Kaf, ba, ro, alif terletak pada nomor 4, maka diganti ya. Kubroyatun, kubroyatun. Sugro terletak pada nomor 4 menjadi sugroyatun. Kemudian jika berupa isim mankus, jika berupa isim mankus maka ya-nya dihidupkan, ya-nya dihidupkan. Contohnya di sini da'in menjadi da'iyatun, da'iyatun. Kaidahnya sama seperti pada saat membuat musanna. Jadi ya-nya itu dihidupkan. Ad-da'i ketika dibuat musanna, jamak musanna menjadi ad-da'iyatu, ad-da'iyatu. Hadin menjadi hadiyatun. Al-hadi menjadi al-hadiyatu. Demikian seterusnya. Kemudian yang D, jika berupa isim mamdud, jika berupa isim mamdud seperti kaidah awal, ditinjau hamzahnya. Jika hamzah asli maka hamzahnya tetap. Insya'un menjadi insya'atun. Seperti musanna tadi, insya'un menjadi insya'ani atau insya'aini. Begitu juga ketika ingin dibuat jamak mu'annas salim, insya'un menjadi insya'atun. Ibtida'un menjadi ibtida'atun. Jadi tidak berubah hamzanya, tetap. Kita tetapkan, tidak diganti wau, tidak diganti ya. Hal ini berbeda jika hamzah mu'annasnya itu berupa hamzah mu'annas, maka diganti wau. Seperti musanna tadi, kalau hamzanya hamzah mu'annas diganti wau. Contohnya sohra'u, sohra, padang pasir. Sohra akhirnya hamzah, dia isim yang mamdud, hamzah sebelumnya alif tambahan. Ketika ingin dibuat jamak mu'annas maka menjadi sohrawatun, karena hamzahnya itu hamzah gantian wau ya, hamzah hamzah mu'annas maka diganti dengan wau, bukan hamzah gantian wau tapi hamzah mu'annas diganti wau menjadi sohra'u. Berubah jamak mu'annas salimnya sohra'watun. Contoh yang lainnya, hamra'u berubah menjadi hamra'watun, hamra'watun. Jika hamzahnya gantian wau atau ya, ketika ingin dibuat jamak mu'annas salim maka ada dua pilihan, bisa tetap atau diganti wau. Jadi hamzahnya kita tetapkan atau hamzahnya itu nanti diganti wau. Misalnya sama'un, sama'un adalah hamzah gantian wau, maka kita tetapkan bisa menjadi sama'atun, hamzanya tetap, tidak berubah wau. Atau kalau ingin dirubah diganti wau. Contohnya samawatun, samawatun. Wafa'un, wafa, wafa'un. Hamzahnya kita tetapkan menjadi wafa'atun atau wafawatun, kedua-duanya bisa dipergunakan, boleh. Kemudian pembagian dari jamak yang ketiga, kita telah lalui jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, sekarang adalah jam'ut taksir. Pembagian jamak yang ketiga, jamak taksir, adalah hitungan lebih dari dua yang berubah dari bentuk mufradnya. Hitungan lebih dari dua berubah dari mufradnya. Jadi mufradnya seperti ini, jamaknya seperti ini, lain bentuknya, tidak bisa dikira-kira. Jadi bentuknya ini lebih banyak kita ketahui dengan cara mendengar dan melihat perkataan orang Arab, harus banyak menghafal. Misal di sini contohnya masjidun, jamak taksirnya menjadi masajid, tidak masjiduna tapi masajid. Nafsun, tidak nafsuna tapi menjadi anfusun. Maktabun, tidak maktabuna tapi makatib, karena berubah dia, tidak seperti jamak-jamak yang lain ada kaidahnya dengan menambah wawu nun atau ya nun, tapi jamak taksir beda sendiri. Makatib. Saifun menjadi asyafun, pedang. Babun menjadi abwabun. Fata menjadi fityatun. Fata fityatun. Catatan, untuk mengetahui jamak taksir harus banyak menghafal. Iya. Jadi jamak taksir ini berbeda dengan jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Kalau pada jamak mudzakkar salim kita dapat ketahui kaidahnya, tinggal ditambah wawu nun atau ya nun pada akhirnya. Begitu juga dengan jamak muannas salim, kaidahnya pada isim mufradnya, pada akhir isim mufrad ditambahkan alif atau ta. Tapi pada jamak taksir tidak seperti itu. Caranya harus banyak menghafal. Contoh lain, kolamun menjadi aklamun, jamak taksir. Jadi harus banyak menghafal. Demikianlah pertemuan yang kedua ini. Dua bab kita ambil, yaitu bab isim ditinjau dari bilangannya dan isim ditinjau dari jenisnya. Semoga yang disampaikan ini dapat dipelajari dan diulangi kembali, dapat ditelaah kembali dan dipahami, agar menjadi bekal kita dalam melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bersabar dalam memahaminya dan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa.